bagaimana dengan usaha mobil muat penumpang atau semacamnya. Kalau penumpangnya itu bermacam-macam, laki-laki, perempuan semuanya masuk dan kita tahu, lebih baik dihindari, ya. Tentu hal tersebut semestinya bahkan dihindari dan kita mencari pekerjaan atau usaha yang lebih bersih.